Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma ma ba'd. Ikhwani fi din azzakumullah, alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab lil Imam Ahmad rahimahullah, Usulus Sunnah, dengan syarah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Masih di dalam bab tentang al-iman bil qadar khairihi wa syarih, beriman tentang takdir yang baiknya dan yang buruknya. Dari perkataan al-imam Ahmad rahimahullah al-muallif, wa min al-lazima wa min as-sunnati al-lazima allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha, al-imanu bil qadari khairihi wa syarih, والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق والإيمان بها. Di antara sunnah yang wajib, yang barang siapa meninggalkan darinya, tidak menerima dan beriman dengannya, maka dia tidak termasuk dari ahlus sunnah, yaitu beriman kepada takdir yang baiknya dan yang buruknya, dan membenarkan hadis-hadis yang terdapat di dalamnya dan beriman dengannya, tidak bertanya kenapa dan bagaimana mungkin, akan tetapi at-tasdiq wal imanu biha, semata-mata pembenaran dan beriman dengannya. Taib, berkata syarih hafizahullahu taala, wa minal usul allati man taraka minha khaslatan al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi, فعلى المؤمن أن يؤمن بأن القدر كله خيره وشر كله خيره وشره من الله تبارك وتعالى. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية وغيرها عن القدر وأنه درجات. Di antara usul Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meninggalkannya adalah tidak termasuk Ahlus Sunnah adalah beriman dengan takdirnya yang baik dan yang buruk, yakni takdir Allah Subhanahu wa taala yang baiknya dan yang buruknya. Maka kewajiban setiap mukmin beriman dengannya bahwa itu berasal dari Allah tabaraka wa taala, dan telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Wasitiyah, yakni maksudnya adalah kitab Aqidah Al-Wasitiyah dan selainnya dari Aqidah Tadmuriyah dan Aqidah-Aqidah yang lainnya tentang takdir tersebut, bahwasanya darajat, bertingkat-tingkat. Naam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang perkara takdir ini dalam beberapa kitab beliau, diantaranya adalah kitab Aqidah Wasitiyah, bahwa derajat itu, bahwa takdir itu adalah darajatun, bertingkat-tingkat. Naam. Fadarajatul ula, maka derajat yang pertama adalah ilmullah al-muhit bi kulli syai'in. Alimallahu bi ilmihi al-qadim al-azali kulla syai'in min makhluqatihi saghirihi wa kabirihi daqiqihi wa jalilihi. Derajat yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatu, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala tersebut muhit, meliputi, mencakup segala sesuatu. Dalam arti tidak ada yang samar satupun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala ini adalah ilmuhu al-qadim al-azali. Ilmu yang sifatnya azali, qadim, yaitu terdahulu, sifatnya terdahulu, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala diawali dengan jahil, ya, kemudian setelah itu berilmu. Tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala azali, terdahulu dan terus menerus Allah Subhanahu wa taala ilmunya azali dan abadi. Naam, tidak pernah diawali dengan ketidakilmuan, tidak pula berakhir ilmu Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah mengetahui segala makhluknya, yang kecil, yang besar, yang nampak, yang tersembunyi, semua Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan ilmunya. Maka ini derajat yang pertama yang harus kita beriman di dalam perkara takdir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu dengan ilmunya. Ilmunya yang muhita, ilmunya yang mencakup segala sesuatu tersebut, dan sifatnya adalah azali, terdahulu, tidak pernah dimulai dengan awalan ataupun diakhiri dengan akhiran. Naam, demikian sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang terkandung dari nama Allah Al-Akhir, Al-Awwalu wal Awwalu wal Akhiru wal Zahiru wal Batin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pertama, Maha Awal dan Maha Akhir. Maha Awal yakni tidak diawali dengan permulaan, wal Akhir dan tidak diakhiri dengan akhiran. Naam. Thumma sajjala dhalika fi kitabin mahfudhin. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala merekam, ya, menulis segala takdir-takdir yang akan terjadi di dalam kitabnya yang mahfud, di dalam kitab yang terpelihara, yang disebut dengan Lauhil Mahfud, yang dikenal dengan Lauhil Mahfud, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Naam, demikian pula di dalam sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, Rasulullah menyatakan qaddarallahu maqadira kulli syai'in, qaddarallahu maqadira kulli syai'in qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alf sana. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam Kitabul Qadar. Rasulullah menyatakan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala takdir sebelum diciptakannya langit dan bumi 50 ribu tahun. Bi khamsina alfasanah, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, itu sudah Allah tetapkan, Allah tulis segala takdir. Naam. Berarti belum ada penciptaan manusia, karena manusia diciptakan setelah penciptaan langit dan bumi, yaitu Adam alaihi salam. Bahkan belum ada hewan, tumbuh-tumbuhan yang semua itu lebih dulu diciptakan oleh Allah daripada manusia, 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi Allah sudah menetapkan segala takdir, apa yang akan terjadi dari awal mulai Allah menciptakan bumi dalam 4 masa, kemudian langit 2 masa, dan kemudian menciptakan apa yang ada di dalamnya termasuk jin dan manusia. Itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz segala ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain berkata Rasulullah alaihi salatu wassalam, awwalu ma khalaqallahu al-qalama faqala lahu uktub qala ma aktub qala uktub ma yakunu wa ma huwa kainun ila qiyamis sa'ah. Hadis diriwayatkan Imam Abu Daud di dalam sunannya. Rasulullah menyatakan awal yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam, pulpen. Lalu Allah berkata kepada pulpen itu, uktub, tulislah. Maka pulpen itu berkata, ma aktubu, apa yang aku akan tulis? Maka Allah menyatakan, uktub ma huwa yakunu wa ma huwa kainun ila qiyamis sa'ah. Tulislah apa yang akan terjadi dan apa yang terjadi ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Naam, tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Demikian Allah perintahkan pulpen tersebut untuk menulis segala takdir. Naam, di dalam hadis ini Rasulullah menyatakan awal yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Al-qalam berarti makhluk yang paling pertama Allah ciptakan, makhluk secara umum selain daripada diri Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk yang paling pertama dicipta adalah al-qalam. Nah, selain dari Allah adalah makhluk, Allah adalah khalik, maka selain dari diri Allah adalah makhluk, disebut dengan makhluk yang dicipta. Maka sebelum langit dan bumi, sebelum segala sesuatu yang dicipta, yang pertama kali adalah al-qalam. Yang pertama kali Allah cipta adalah al-qalam. Nah, berdasarkan zahir hadis ini, sekalipun sebagian ulama berpendapat bahwa makhluk yang pertama kali bukan al-qalam tetapi ars, arsnya Allah Subhanahu wa taala, singgasananya Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di 7 tempat di dalam Al-Qur'an. Tsumma istawa 'alal ars, ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Berdasarkan hadis yang sahih dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, disebutkan bahwasanya ketika Allah memerintahkan pulpen itu untuk menulis segala takdir, dan Allah pada saat itu ya, fawqa arsyihi, di atas arsnya, berarti ketika itu sudah ada ars. Sudah ada arsy. Berarti makhluk yang pertama adalah arsy, kemudian setelah itu al-qalam. Nah, tetapi pendapat yang kuat wallahu a'lam bissawab, sesuai dengan zahir hadis sebagaimana berpendapat dengannya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yaitu awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Awal yang pertama kali Allah ciptakan adalah pulpen. Nah, ini makhluk yang paling pertama. Kemudian pulpen inilah yang menulis segala takdir yang terjadi sampai hari kiamat. Nah, fakataballahu tabaraka wa ta'ala kullal ma'lumat allati alimaha bi'ilmihi syamil al-muhita fil lawhil mahfuz. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menulis segala sesuatunya, segala perkara takdir yang Allah tulis tentunya dengan pengetahuan Allah, dengan ilmu Allah yang syamil, ilmu Allah yang mencakup, yang menyeluruh, tidak ada yang samar dari ilmu Allah sedikit pun, sesuatu pun Allah tulis hal tersebut fil lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz, yaitu tempat tertulisnya segala takdir, disebut dengan lauhil mahfuz. Lauh adalah bermakna apa? Kalau bahasa kita papan tulis, ya, seperti papan tulis. Naam, al-mahfud yaitu yang terpelihara. Maka tempat penulisan takdir itu disebut dengan lauhil mahfud. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard. Wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Al-An'am 59. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa indahu mafatihul ghaib, dan di sisinya lah kunci-kunci kegaiban, kunci-kunci perkara ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah, dan Dia pula mengetahui apa yang ada di darat dan di lautan, dan apa yang terjatuh dari daun-daun, ya, dan segala daun yang jatuh dari pohonnya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tidak pula habba fi dhulumatil ard, satu biji di kegelapan bumi yang basah ataupun yang kering, illa fi kitabin, semua diketahui oleh Allah dan semuanya telah tertulis di dalam kitab yang nyata, yakni dalam lauhil mahfud, kitab takdir. Naam, ayat ini jelas bahwa menetapkan tentang lauhil mahfud, kitab yang tertulis di dalamnya segala takdir, dan semua di atas ilmu Allah yang syamil al-muhit, tidak ada yang samar baginya. Di dalam ayat yang lain, Luqman ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, iya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah. Luqman ibn Hakim menyatakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, innaha in taku mithqala habbatin, sesungguhnya tidak ada, ya, sebesar biji atom pun di atas batu atau di langit atau di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkannya. Naam, biji atom tersebut, yakni semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Fa Allahu alimun bikulli syai wa dawwana hadhihi al-asya kullaha fil lawhil mahfuz, dan Allah kesimpulannya bahwasanya mengetahui segala sesuatu dan menulis sesuatu tersebut seluruhnya di lauhi al-mahfud, fi lauhil mahfud, yakni tempat penulisan takdir. Ini derajat yang pertama yang wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk beriman dengannya di dalam perkara takdir. Nah, disebut juga oleh para ulama dengan rukun-rukun takdir. Rukun-rukun takdir yang pertama adalah meyakini bahwasanya takdir itu tertulis di dalam pengetahuan Allah, di atas ilmu Allah yang muhit, yang syamil, yang qadim, al-azali. Yang kedua, thumma darajatu tsaniyah, derajat yang kedua, wahiya al-imanu bi masyiatillahi al-ammati asy-syamilah li kulli al-asyya' wa kulli al-muradat allati yasha'uha subhanahu wa ta'ala. Wal-imanu bi-kudratihi allati yakhluqu biha kullal asyya'. Fama min ma'dumin au mawjudin sabiqan au lahiqan saghiran au kabiran qawlan au fi'lan harakatan au sukunan la tuhsalu illa bimasyiatillah wala tujadu illa bi khalqillah wa ijadihi iyaha bimasyiatihi wa kudratihi allati la ya'jizuha syai'un. Naam, yaitu beriman dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang amma syamilah, yang umum juga mencakup segala sesuatu. Jadi rukun yang kedua, derajat yang kedua dari takdir, kita harus beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi itu di atas kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin terjadi di luar dari kehendak Allah. Nah, di sini berbeda dengan kaum Qadariyah, golongan Qadariyah yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyatakan bahwasanya sesuatu itu tidak semua terjadi di atas kehendak Allah. Nah, para pencuri, pezina itu terjadi bukan di atas kehendak Allah. Demikian golongan Qadariyah berkeyakinan. Sehingga orang-orang yang berzina, mencuri, melakukan dosa-dosa besar itu bukan di luar dari kehendak Allah, kehendaknya sendiri. Nah, padahal kaidah dalam takdir menyatakan bahwa semua sesuatu yang terjadi itu dalam takdir Allah, yaitu di dalam kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Akan tetapi khusus dalam pelaku maksiat dari dosa-dosa besar, naam, semua itu terjadi dengan kehendak-kehendak mereka sendiri, kehendak-kehendak makhluk itu sendiri. Tetapi kehendak mereka di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi, sekalipun pencuri, pezina, itu kehendak Allah. Tetapi bersamaan dengan itu, Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan akal dan kehendak kepada manusia itu sendiri. Kemudian Allah berikan akal untuk memilih jalan yang baik dan mengetahui jalan yang baik dari yang buruk. Sehingga tidak ada dalil hujjah bagi mereka untuk menyatakan bahwa saya mencuri, saya berzina, itu bukan kehendak saya tapi kehendak Allah. Na'udzubillah. Ya, kita katakan itu kehendakmu. Itu kehendakmu sendiri dan Allah telah memberikan padamu sifat kehendak, berkeinginan memilih yang baik dan yang buruk. Adapun engkau memilih yang buruk, nah maka pantaslah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang setimpal, sekalipun itu semuanya di atas kehendak Allah. Oleh karena itu para ulama membagi dua, ahlu sunnah wal jamaah membagi dua kehendak, masyiah atau iradah, ini dua bagian. Ada yang disebut dengan iradah masyiah syar'iyah, ada yang disebut dengan iradah kehendak kauniyah. Kehendak Allah yang syar'iyah adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi untuk dilakukan oleh para hamba. Allah menghendaki agar hamba itu berbuat baik, menempuh jalan-jalan surga. Ini namanya kehendak Allah yang syar'iyah. Naam. Ada kehendak Allah yang kauniyah, yaitu umum. Segala sesuatu apapun yang terjadi di alam semesta ini, kauniyah artinya alam semesta. Di alam semesta ini semuanya terjadi di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk di dalamnya perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Berzina, mencuri, berjudi. Semua itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah, tetapi terjadi di bawah kehendak Allah yang disebut dengan kehendak kauniyah. Kehendak kauniyah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi secara syar'iyah Allah tidak menginginkan hal tersebut. Allah tidak mencintainya. Allah tidak menginginkan pada hamba itu terjadi. secara syariah. Nah, jadi alangkah sempurnanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat yang kedua atau rukun yang kedua dari rukun rukun-rukun takdir. Berbeda dengan Qadariyah yang mengingkari perkara takdir dengan menyatakan bahwasanya tidak semua sesuatu itu terjadi di bawah kehendak Allah. Para pencuri yang dibenci itu terjadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini na'am, itu sangat erat ya, dan itu pasti terjadi di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala secara kauniyah, secara kauniyah, bukan secara syar'iyah. Naam. Wa min dzalik, jadi demikian ya, beriman dengan takdir Allah dalam rukun yang kedua ini bahwasanya segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah dengan kehendaknya. Tidak ada sesuatu yang terjadi ya, yang terdahulu atau yang akan datang, yang kecil atau yang besar, berupa ucapan atau perbuatan, gerakan atau diamnya seseorang, semua itu tidak terjadi kecuali dengan di bawah kehendak Allah. Naam, tidak ada satupun makhluk yang ada di alam semesta ini, tidak ada satupun makhluk ya, seluruh makhluk itu kecuali terjadi dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaan Allah. La ya'jizuha syai', tidak ada yang melemahkan Allah sesuatu pun, tidak ada sesuatu pun yang menjadikan Allah itu lemah. Wa madzalika arsalallahu ar-rusula wa anzalal kutuba yukallifu al-ibada wa bi awamirihi wa nawah wa nahahu wa aqaida wa ibadat wa masyakala dhalik fal muti'u yuti'u bi ikhtiyarihi wa iradatihi wa dhalika la yunafi masyiat Allah wa kudrat wa kudratahu subhanahu wa ta'ala. Naam, bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul untuk menyampaikan hujjah, keterangan-keterangan. Wa anzalal kutuba, dan juga Allah menurunkan kitab-kitab yang juga menjelaskan di dalamnya tentang perkara-perkara setiap hamba, yang baik yang buruk. Naam, Allah utus para rasul, Allah turunkan kitab. Kemudian Allah bebankan, Allah ikat para hamba ini dengan syariat agar mereka taat dengan perintah-perintah Allah. Naam, dan menjauhi larangan-larangannya. Allah jelaskan tentang akidah, tentang ibadah dan semua perkara. Maka orang yang taat dengan keterangan-keterangan tersebut dan taat dengan para rasul yang diutus oleh Allah, maka dia taat dengan ikhtiarnya sendiri, dengan usaha dan upayanya, keinginannya. Tidak ada paksaan. Ya, dia taat kepada para rasul tersebut dan taat terhadap isi daripada Alkitab itu kehendak dan keinginannya sendiri, tidak ada paksaan. Ya. Dia tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh paksaan apapun. Naam. Maka semua itu tidak bertentangan dengan kehendak Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi orang yang berdalilkan dengan takdir ya, bahwasanya sebagaimana lawan daripada golongan Qadariyah yang disebut dengan Jabariyah, mereka kalau Qadariyah mengingkari takdir, Jabariyah bergantung dengan takdir semata. Kemudian mereka menyatakan bahwasanya tidak mengapa saya mencuri, saya berzina, karena itu adalah bukan dari kehendak saya, tapi itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaliknya Qadariyah. Maka dibantah ya dengan dalil yang sebaliknya, bahwasanya Kalau engkau menyatakan bahwa engkau dipaksa untuk melakukan dosa tersebut dengan takdir Allah, maka mengapa engkau tidak menempuh yang baik, kemudian engkau mengatakan aku dipaksa, inilah sesuatu yang aku dipaksa dengan takdir Allah untuk melakukan yang baik, untuk melakukan amalan-amalan syurga. Naam. Demikian pula kita bantah Qadariyah ketika mereka menyatakan bahwa mencuri itu bukan kehendak Allah, ya, bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kita membantah mereka dengan kenyataan yang ada pada diri mereka secara akal. Apakah ketika engkau melakukan sesuatu, ya, tersebut masih ada pilihan bagi dirimu untuk mampu melakukan meninggalkannya atau tidak? Nah, tentunya dia menjawab masih mampu, ada kemampuan untuk meninggalkan zina atau mencuri tersebut, menunjukkan bahwa engkau punya kehendak, engkau punya kehendak. Naam. Ya, berbeda dengan apa yang mereka katakan bahwa mereka tidak punya kehendak. Semua itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat bertentangan dengan kenyataan dan bertentangan dengan dalil-dalil syar'iyyah. Naam. Faman ata'a wa salaka sabila rusulil kiram fajaza'uhu al-jannah. وَمَنْ عَصَى الرُّسُلَ وَكَذَّبَهُمْ وَخَالَفَهُمْ حُوسِبَ عَلَى ذَلِكَ وَجُوزِيَ عَلَى مِقْدَارِ إِنْحِرَافِهِ إِنْ كَانَ كُفْرًا فَالنَّارُ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا وَإِنْ كَانَ مِنْ صَحَابِ الْكَبَائِرِ يَدْخُلُ تَحْتَ مَشِيئَةِ اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ. Barang siapa yang taat dan menempuh jalan-jalannya para rasul yang mulia, ya, maka balasannya adalah surga dari Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepada para rasul-rasul tersebut, mendustakannya dan menyelisihi mereka, husiba ala dzalik, maka dia juga dibalas sesuai dengan, ya, maksiat dan kedustaan mereka tersebut, dibalas sesuai dengan kadar inhirafnya, penyimpangannya. Jika dia penyimpangannya mengantarkan sampai pada tingkat kufur kafir, maka dia kekal di neraka, kekal dan mengekalkan di dalam api neraka tersebut, waliyadzubillah. Jika tidak sampai pada tingkatan kufur dari dosa-dosa besar, ya, dari pelaku-pelaku dosa besar, maka dia masuk di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala, di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah ampuni. Jika Allah menghendaki, Allah menyiksanya sesuai dengan tingkatan dosa-dosa besar yang dia lakukan. Kesimpulannya, syahid, innal imana bil qadar khairihi wa syarrihi la yunafil qiyama wan nuhudha bis syara'i. Kesimpulannya bahwa iman dengan takdir yang baiknya dan yang buruknya, takdir yang pahit atau yang manis, yang baik atau yang buruk, tidak meniadakan sama sekali al-qiyam wa nahud bisyara'i, tidak bertentangan dengan menegakkan perintah-perintah Allah, menegakkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertentangan antara kita beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk dengan menegakkan perintah-perintah atau syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dipertentangkan. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dari Qadariyah, demikian pula Jabariyah. Nah, mereka tidak mampu mengkompromikan, ya, atau mereka pertentangkan antara iman dengan takdir yang baik dan yang buruk dengan perbuatan hamba dalam menegakkan yang syariat, dalam menegakkan syariat, perintah-perintah Allah, ya, dan menjauhi larangan Allah, atau terjatuh di dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, atau meninggalkan perintah-perintah Allah. Mereka tidak mampu mengkompromikan. Ya. Bagaimana mungkin kita beriman dengan takdir bahwa semua itu ditakdirkan oleh Allah, perbuatan baik atau perbuatan buruk, Semua itu ditakdirkan oleh Allah. Berarti kalau seorang hamba melakukan perbuatan buruk, itu adalah takdir dari Allah, itu adalah kehendak dari Allah, kemudian Allah masukkan dia ke dalam neraka, maka ini adalah kezaliman. Bukankah ini adalah kezaliman dari Allah? Ini menurut mereka, sangkaan mereka, karena tidak mampu mengkompromikan ya, antara takdir dengan beramal, dengan amalan-amalan soleh. Nah, maka jalan komprominya adalah apa yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, demikian pula Imam Muslim dalam sahih keduanya. Naam, ketika sebagian manusia bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang takdir tersebut, ya, di zaman beliau alaihi salatu wassalam, mereka bertanya ketika Rasulullah menyatakan jaffatis suhuf, ya, apa namanya, jaffati bihil aklam wajarat bihil maqadir amil amri lil musta'naf. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang takdir ini sudah ditulis seluruhnya, telah kering pulpen dan suhuf telah ditutup, ya, tinta-tinta pulpen telah kering, selesai penulisan takdir. Maka sahabat, sebagian sahabat bertanya, ya, kalau pulpen tersebut sudah kering dan takdir sudah selesai penulisannya semuanya, ya, kalau begitu fafima amal, untuk apa kita beramal? Sudah ditakdirkan semua, tidak ada yang berubah dari takdir. Artinya kalau seseorang ditakdirkan penduduk surga, tidak bisa berubah. Kalau seseorang ditakdirkan penduduk neraka, tidak bisa berubah. Ya, sudah tertulis. Naam, sudah pasti takdir itu. Kalau begitu kenapa kita beramal? Untuk apa kita beramal? Nah, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah, jangan tinggalkan amal, karena segala sesuatunya itu dimudahkan. Segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, bersama dengan itu Allah beri kemudahan. Bersama dengan itu Allah beri kemudahan untuk mendapati sesuatu tersebut. Artinya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan seseorang menjadi ahlus sa'adah, penduduk surga, orang yang berbahagia, maka bersamaan dengan itu yuyassiruna li'amali ahli sa'adah, Allah pun memudahkan mereka untuk beramal dengan amalan-amalan kebahagiaan. Kalau Allah takdirkan sebagai penduduk neraka orang yang sengsara, demikian pula yuyassaruna li'amali ahli syaqawah, mereka dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan kesengsaraan tersebut, amalan-amalan neraka. Naam, berarti di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan jalan keluar, kompromi, memberikan jawaban dari orang-orang yang tidak mampu mengkompromikannya, bahwa beramal kalian dengan amalan-amalan syariat, dengan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah, karena segala sesuatu yang Allah takdirkan, bersamaan dengan itu Allah membukakan sebab-sebab kemudahan untuk menuju kepada hal tersebut. Ya, perkara takdir, perkara gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti yang nampak pada setiap hamba adalah asbab, adalah sebab-sebab. engkau tidak tahu bahwa Allah takdirkan engkau penduduk surga atau penduduk neraka, maka tempuhlah sebab-sebabnya. Ini yang diketahui oleh manusia, sebab-sebabnya. Adapun ujungnya takdir, tidak ada yang tahu, neraka atau surga. Kalau kita tidak tahu, berarti yang kita ketahui adalah sebab-sebabnya. Barang siapa yang Allah takdirkan sebagai penduduk surga, berarti Allah mudahkan baginya sebab-sebab amalan-amalan surga. Maka lihat, kalau engkau termasuk orang-orang yang mudah dalam melakukan amalan-amalan surga, itu ciri, tanda bahwa engkau adalah orang yang ditakdirkan sebagai penduduk surga. Sebaliknya, kalau engkau ciri mudah untuk melakukan amalan-amalan neraka, meninggalkan perintah Allah, maka itu ciri, tanda kalau engkau adalah sebagai orang yang ditakdirkan sebagai penduduk neraka. Waliyadzubillah. Demikianlah Rasulullah menyatakan, i'malu, beramallah kalian. Maksudnya beramal dengan amalan-amalan surga. Ya, beramal dengan amalan-amalan surga, karena kalian tidak tahu apakah kalian penduduk surga atau penduduk neraka. Maka yang kita upayakan adalah sebab-sebabnya. Nah, sehingga kalau engkau berdalil dengan takdir bahwa saya pasrah dengan perbuatan jelek saya, karena itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mampu berbuat apa-apa, ini adalah alasan yang tidak benar. Karena sebelumnya, yang pertama, engkau tidak tahu apa takdirmu, sehingga setelah itu engkau pasrah. Ini sesuatu yang bertentangan. Seandainya engkau sudah tahu persis dan memastikan, boleh engkau menyatakan demikian, karena tidak akan berubah takdir tersebut, tidak usah kita beramal. Tapi ketika engkau tidak mampu memastikan, dan itu perkara gaib di sisi Allah, berarti tidak ada dalil bagimu untuk menyatakan saya pasrah dengan takdir Allah. Tetapi berupayalah, inilah perintah dari Rasulullah, i'malu, beramallah kalian, berusahalah kalian. Naam, dengan amalan-amalan surga. Karena ketika engkau melakukan sebab-sebab amalan surga itu tadi, maka insya Allah itu tanda engkau akan ditakdirkan oleh Allah sebagai penduduk surga. Sebaliknya takutlah, ya, kalau engkau mudah melakukan amalan-amalan neraka, bahwa engkau sebagai tanda sebagai penduduk neraka di dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala, ciri, maka kita takut, kemudian kita perbaiki amalan-amalan tersebut. Maka maknanya hadis ini, i'malu, beramallah dengan syariat Allah, beramallah dengan apa yang dibawa oleh para rasul, ati'ur rusul, taatilah para rasul, li'anna Allah ataka ikhtiaran, karena sesungguhnya Allah memberikan kepadamu pilihan, kehendak. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan, kehendak kepada hamba. Naam. Wa ataka qudratan, dan Allah memberikan pula kepadamu kekuatan, kemampuan. Ya, jadi manusia memiliki pilihan dan kemampuan. Wa ataka aqlan, dan juga Allah berikan akal kepadamu. Akal di dalam tumayyiz bihi bainal haqqi wal batil. Ya, akal itu engkau gunakan untuk membedakan yang hak dan yang batil, wal hadi wal dhalal, petunjuk dengan kesesatan, wa ta'a wal ma'siyah, ketaatan dan maksiat. Semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirimu. Wallahu yuhasibuka ala ma ataka min hadhil alat, maka Allah akan menghisap engkau sesuai dengan apa yang Allah berikan pada dirimu dari alat-alat tersebut, dari kenikmatan-kenikmatan tersebut berupa kehendak, kemampuan, akal, ya, dan selainnya dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Naam, dan alat-alat ini yang diberikan oleh Allah tadi adalah tamayyazat biha 'anil hayawanat wal jamadat. Manusia itu terbedakan dari hewan dan benda, makhluk, ya, dari benda-benda. Nah, manusia terbedakan dari hewan dengan benda, makhluk yang mati, yang tidak bernyawa, terbedakan dengan adanya ikhtiar, adanya pilihan, adanya kemampuan, adanya akal. Adapun hewan, benda-benda mati, benda-benda padat, tidak diberikan ya kehendak dan juga tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula diberikan kudrah, kemampuan ya untuk menghindarkan dirinya dari madarat. Naam. Berbeda dengan manusia. Berarti semua itu adalah dalil bagi Allah Subhanahu wa taala, hujjah bagi Allah untuk membalas hamba itu sesuai dengan upayanya masing-masing, dan tidak ada dalil bagi kita. Naam, tidak ada dalil bagi kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, naam, Allah Subhanahu wa taala la yus'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya, akan tetapi makhluk inilah yang ditanya. Allah tidak dihisab, akan tetapi makhluk inilah yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ya dengan sifat adilnya, dengan sifat hikmahnya, Allah berikan segala sesuatu itu kepada hambanya, akal, kemampuan, ikhtiar. Naam. Sehingga dengan itu terbedakan dengan hewan dan benda-benda mati. Fa Allahu taala alam bisawab. Kita cukupkan insyaallah, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu at-tasdiq bil ahadithi fihi, membenarkan hadis-hadis yang terdapat di dalam perkara takdir ini. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.